Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Jadi saya akan fokus ke soal ini, apakah kira-kira undang-undang masyarakat adat ini mungkin nggak kalau kita coba untuk rancang ke depan dengan menggunakan metode omnibus law gitu. Ya, bicara soal ini, pertama review sedikit tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Permasalahan hukumnya apa, permasalahan sosialnya apa, tentu kita berharap nanti undang-undang ini bisa menyelesaikan persoalan hukum dan persoalan sosial itu. Beberapa catatan terhadap RUU masyarakat adat yang ada sekarang, kemudian beberapa saran perbaikan, dan nanti kita akan lihat kalau dia diteruskan atau mau dibuat dengan metode omnibus law, kira-kira apa yang perlu dilakukan. Berikutnya, kalau dari sisi problem hukum, tentu tadi juga sudah banyak diulas. Mas Ayat juga bilang soal sektoralisme, tumpang tindih pengaturan, nomenklatur yang berbeda-beda ya. Tapi tidak saja itu, juga problem lain adalah soal pengakuan bersyarat yang sangat restriktif. Masyarakat adat itu dianggap ada sepanjang. Nah, sepanjang ini panjang sekali. Kan? Sepanjang masih ada, masih hidup, tidak bertentangan kepentingan nasional, macam-macam syarat-syaratnya yang kemudian membatasi keberadaan masyarakat adat. Nomenklatur yang digunakan juga tidak sesuai dengan realitas. Istilah masyarakat hukum adat itu nggak ada itu di masyarakat kita itu. Yang adalah istilah-istilah lokal yang belum tentu itu sesuai dengan konsep yang ada di dalam peraturan perundang-undangan kita. Pertanyaannya adalah ketika konsepnya tidak sesuai dengan realitas, realitasnya yang diubah atau konsepnya yang diubah? Harusnya sih konsepnya yang diubah, karena konsepnya tidak mampu lagi menjelaskan realitas yang ada di masyarakat. Prosedur pengakuan yang ada sekarang rumit. Kemarin kita diskusi dengan Mbak Ruka di Greenpeace ya. Juga diskusi soal ini. Mbak Ruka cerita, dan untuk dukung satu perda itu teman-teman Aman bisa habis minimal 700 juta, bayangkan ya. Itu baru dari kegiatan advokasi yang dilakukan, belum biaya lain ya, yang juga dikeluarkan oleh masyarakat misalkan ketika mengadakan pertemuan. Jadi biayanya besar sekali, prosesnya rumit, karena proses politik. SK Perda itu yang membuat adalah policy makers yang politisi di tingkat lokal gitu ya. Ini bukan proses administratif, proses politik. Oleh karena itu, masyarakat adat kemudian sangat tergantung kepada putusan politik. Kalau politisi di lokal nggak support dengan masyarakat adat, ya nggak ada masyarakat adat itu. Kalau dia support, ya baru dia ada. Jadi sangat rely dengan itu. Dengan aktor politik, konstelasi politik di tingkat lokal. Problem sosialnya ya tidak ada perlindungan hukum, konflik, kemiskinan, marginalisasi, dan juga kriminalisasi. Itu yang dihadapi. Berikutnya, saya memberikan catatan terhadap RUU yang ada sekarang. RUU yang ada sekarang adanya di meja ketua DPR sekarang. Itu statusnya. Jadi belum masuk ke eksekutif ya Bu Asri ya. Statusnya itu masih di meja ketua DPR. Belum resmi menjadi usul inisiatif DPR untuk dibahas bersama dengan eksekutif. Jadi Bu Asri ini belum terima secara resmi draft RUU yang ada sekarang gitu ya. Jadi itu statusnya. Ini prosesnya proses yang mandek. Di meja Mbak Puan ya, selaku ketua DPR, itu sudah ada sejak bulan April tahun 2020. Sekarang sudah 2023. Jadi udah 3 tahun itu mandek di meja ketua DPR. Jadi itu situasinya. Jadi menunjukkan bahwa secara komitmen politik juga lemah. Tapi selain soal politik, sebenarnya kita bisa juga lihat substansinya yang ada sekarang. Jadi membayangkan kalau undang-undang yang ada sekarang itu jadi, kira-kira apa yang akan terjadi kepada masyarakat. Kalau kita lihat juga RUU yang ada sekarang itu juga buruk ya. Kalau yang ada sekarang itu disahkan, itu justru jadi masalah baru untuk masyarakat adat gitu. Jadi memang perlu ada perbaikan terhadap substansi itu. Kenapa saya katakan buruk? Pertama, di dalam RUU yang ada sekarang itu membayangkan masyarakat adat itu seperti korporasi. dia itu seperti apa namanya, satu subjek yang dibentuk gitu. Tanpa ada keputusan pemerintah, nggak ada masyarakat adat. Bahkan nanti pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap masyarakat adat, masih sesuai nggak, masih pakai cawat nggak, masih pakai, udah pakai laptop atau belum, udah pakai laptop ini nggak masyarakat adat lagi, kira-kira begitu ya. Jadi pandangan seperti itu sebenarnya yang ada di dalam RUU yang ada sekarang. Oleh karena itu dia sangat problematik. Kemudian kedua juga, kalau tadi problem kita itu adalah sektoralisme, nggak ada itu di dalam RUU itu yang mengatasi sektoralisme itu. Dia nggak mengatasi sektoralisme itu. Dia tidak berupaya untuk menyelesaikan tumpang tindih pengaturan yang sudah ada di dalam undang-undang sektoral yang ada selama ini. Jadi kalau undang-undang naskah yang sekarang itu disahkan, justru dia akan menimbulkan permasalahan yang lebih buruk bagi masyarakat adat. Oleh karena itu momentum kita sekarang, kalau dia ini mau diteruskan harus ada perbaikan, atau kita mulai dari awal. Itu kira-kira bayangan solusinya. Kalau kita mau mulai dari awal, itu mungkin menjadi tempat yang baik kalau kita mau menggunakan metode omnibus. Kalau dia mau melanjutkan sekarang, ya nggak bisa pakai metode omnibus, tapi juga tetap perlu ada perbaikan yang perlu dilakukan. Masukan substansial kira-kira, tentu RUU ini tetap perlu ada secara, ya, tapi memang dukungan politiknya harus lebih diperkuat. Dinamikanya juga kita lihat, tadi Bang Abdul juga sudah sebut ya, masuk prolegnas sejak 2011, diusung oleh PDIP pada masa Demokrat sedang berkuasa, kira-kira gitu ya. Ketua panjanya dari Partai Demokrat. Jadi oposisi yang mengusulkan, yang jadi ketua panjanya partai berkuasa pada waktu itu. Yang nggak ketemu, nggak berhasil disahkan. Ketika PDIP, presidennya dari PDIP, justru yang mengusulkan adalah Partai Nasdem, bukan PDIP, gitu ya. Dan sampai hari ini, ya itu posisinya masih di DPR. Dulu sempat diselesaikan oleh DPR, dikeluarkan surpres oleh presiden, ya tadi disampaikan Mas Hayat, kepada Kemendagri selaku koordinator, tapi Kemendagri menyampaikan surat ke Setnek supaya RUU ini dihentikan prosesnya. Karena tiga pertimbangan. Satu itu adalah anggapan bahwa RUU masyarakat adat itu akan menghidupkan agama-agama lokal. Itu kekhawatiran yang muncul di dalam di Kemendagri ya untuk proses ini. Kedua, anggapan udah ada undang-undang desa, nggak perlu ada undang-undang masyarakat adat gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dianggap membebani keuangan negara. Jadi itu argumen yang muncul, tapi pada waktu itu dan sekarang masih berlanjut di DPR, di carry over, dan sekarang di mejanya ketua DPR yang kita nggak tahu nanti. Saya nggak begitu yakin juga kalau sekarang itu dibawa ke DPR, kayaknya nggak bakal jadi deh. Kenapa? Karena nanti kalau sudah penetapan calon tetap, anggota DPR itu nggak ngurusi tugasnya lagi ya, Bang. Nggak ngurusi tugasnya lagi, pasti ngurusi untuk bisa terpilih lagi. Jadi sangat sedikit sekali peluang, harus jujur disampaikan ya, undang-undang ini akan jadi dalam pemerintahan periode ini. Tipis sekali peluangnya kalau undang-undang ini akan jadi. Jadi kita perlu, selain satu langkah advokasi, perlu memikirkan strategi apa yang akan dilakukan. Apakah kita mau desak juga sekarang, atau kita mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih ideal untuk di periode berikutnya. Kemudian yang kedua, masukan substansial adalah memperkuat argumen penggunaan terminologi. Tadi saya lihat ngintip di slide-nya Bang Abdul juga ada, tapi nggak disampaikan Bang Abdul tadi ya. Memperkuat penggunaan terminologi, kalau lihat di konstitusi kita, terminologi yang dipakai itu kesatuan masyarakat hukum adat di pasal 18B2 dan masyarakat tradisional di dalam pasal 28I ayat 3. Tidak ada istilah masyarakat adat di dalam konstitusi, tapi kita bisa mengargumentasikan bahwa istilah masyarakat adat itu adalah istilah umum, genusnya gitu, untuk mengakomodasi kedua itu. Dan prakteknya sudah ada undang-undang nomor 17 2019 tentang sumber daya air yang mendefinisikan, menggunakan istilah masyarakat adat, mendefinisikan masyarakat adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional yang ikatan asal-usul leluhur sesuai dengan definisi aman. Jadi sudah ada definisi itu dipakai, dan itu undang-undang terakhir ya, mengatur tentang masyarakat adat, yaitu yang sebenarnya berlaku, dan undang-undang yang ada ke depan harus mengikuti itu sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pendekatan korporasi tadi ya, itu perlu diganti sebenarnya, dan juga terminologi pengakuan ya. Di dalam RUU ini saya pengakuan ini tuntutan awal aman, tetapi refleksi yang saya lakukan, itu termasuk penelitian disertasi yang saya lakukan, menunjukkan terminologi pengakuan ini problematik karena dia menciptakan ketidaksetaraan antara pemerintah dengan masyarakat adat. Kemudian keberadaan masyarakat adat itu jadi sangat bergantung dari ada atau tidaknya pengakuan gitu. Jadi dia ada authority, diskresi sebenarnya yang diberikan kepada pemerintah untuk ngakui atau enggak nih gitu. Jadi itu jadi satu problem. Oleh karena itu menurut saya ke depan ya pengakuan itu penting ya, tetapi mungkin kita perlu memunculkan wacana terminologi baru untuk menyebut proses pengadministrasian itu bukan sebagai pengakuan tetapi sebagai pendataan. Jadi saya membayangkan masyarakat adat ya didata seperti mendata penduduk gitu, seperti membuat KTP, jadi nggak perlu proses politik, prosesnya administratif saja untuk mendata itu. Yang berikut adalah soal, saya setuju sekali tadi yang disampaikan oleh Bang Abdon ya, soal bagaimana kita memperkuat dimensi hak asasi manusia di dalam undang-undang ini. Oleh karena itu menurut saya right based approach itu bisa menjadi alternatif yang untuk kita bisa memperkuat ini. Dan saya pikir kalau versi sekarang mau dilanjutkan, maka modifikasinya kira-kira perlu dilakukan untuk memperkuat ke hak masyarakat adat. Jadi bisa jadi judulnya itu adalah undang-undang tentang hak masyarakat adat. Dan itu kita bisa mestinya dorong ke Kemenkumham ya, yang mengurusi leading sektornya kira-kira kalau di pemerintah ya, karena ada dirjen tentang hak asasi manusia di situ. Dan isinya nanti akan berisi tentang hak-hak masyarakat adat, termasuk perempuan adat, pemuda adat, gitu ya, hak atas lingkungan, spesifik perkembangan sekarang, hak atas karbon misalkan gitu ya. Itu yang akan menjadi isinya. Dan bagian tentang prosedur pengakuan masyarakat adat yang rumit itu dikeluarkan saja dari RUU. Jadi fokus kepada hak-hak. Itu membayangkan seperti undang-undang tentang pemberdayaan perlindungan petani, undang-undang tentang perlindungan pekerja migran, jadi undang-undang yang spesifik kepada perlindungan terhadap subjek tertentu dalam hal ini adalah masyarakat adat. Jadi itu. Kemudian itu secara substansial, kalau jadi poin pertama adalah kalau RUU sekarang mau diteruskan, pendekatannya harus diubah, lebih mendorong kepada pendekatan HAM. Ya. Itu kira-kira kalau mau diteruskan. Judulnya juga nanti akan mesti berubah. Tapi kalau tidak mau diteruskan, ya mungkin metode omnibus law bisa menjadi alternatif ya untuk membuat sesuatu yang baru. Next slide, metode omnibus law. Meskipun kita kritik ya metode omnibus law cipta di dalam undang-undang cipta kerja karena dia sangat ekspansif, merusak sebenarnya sistem hukum ya. Dia merusak itu. Kita nggak bisa memahami Undang-Undang Cipta Kerja itu tanpa membaca 78 undang-undang yang diubahnya. Bayangkan tuh. Tapi ini sebagai satu metode untuk penataan regulasi sudah ada, dan menurut saya juga mungkin bisa juga kita pertimbangkan kalau mau digunakan untuk menata regulasi tentang masyarakat adat. Karena Omnibus Law itu dia bisa mencabut bagian tertentu, mengubah bagian tertentu dalam berbagai undang-undang yang sektoral itu. Jadi bisa digunakan. Kalau kita lihat Omnibus Law sebagai metode dalam perancangan perundang-undangan di Indonesia dipraktekkan dari sisi ruang lingkup, kita bisa lihat ada yang sifatnya multi-cluster seperti Undang-Undang Cipta Kerja, klusternya banyak sekali tuh. Perburuhan, tanah, ya, lingkungan, pendidikan, macam-macam. Klusternya banyak, tapi ada juga Omnibus Law yang dia single cluster. Misalkan dipakai di dalam Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemarin disahkan Omnibus Law untuk Undang-Undang Kesehatan. Jadi sebenarnya kalau kita pakai yang single cluster itu juga bisa untuk masyarakat adat. Jadi clusternya cluster hak masyarakat adat yang ada di dalam Undang-Undang Sektoral itu. Itu single cluster ya. Kemudian yang kedua adalah Omnibus Law itu ada yang sifatnya tambal sulam, ada yang sifatnya kodifikasi. Omnibus Law Cipta Kerja, harmonisasi peraturan perpajakan, Omnibus Law Kesehatan itu sifatnya tambah sulam. Dia ngubah, dia ambil yang kayak inilah apa nah, beberapa undang-undang tertentu ambil diubah sedikit, ubah sedikit, ubah sedikit gitu ya. Jadi dia tambah sulam mengubah dan peraturan sektoral yang bagian-bagian tertentu. Tapi juga bisa Omnibus Law dalam bentuk kodifikasi. Undang-undang pemilu dulu itu undang-undang pemilu DPR, pemilu presiden itu terpisah, kemudian digabungkan undang-undang lama dihapus gitu. Nah ini bisa juga model seperti itu, membayangkan bahwa undang-undang masyarakat adat ke depan itu mencabut semua ketentuan yang ada di dalam undang-undang sektoral. Nggak berlaku semua itu, tapi yang berlaku adalah satu undang-undang yang sudah dikodifikasi itu. Nah, berikutnya kalau kita mau menggunakan metode Omnibus Law, syaratnya adalah dia harus ada di dalam dokumen perencanaan. Dalam hal ini adalah harus ada di Prolegnas. Jadi naskah yang ada sekarang ini nggak bisa switch dengan metode Omnibus Law, karena di Prolegnasnya nggak dirancang di awal untuk disusun dengan metode Omnibus. Jadi kalau mau pakai metode Omnibus, pastikan dalam Prolegnasnya itu disebutkan dia akan digunakan dengan metode Omnibus Law untuk digunakan di tahun berikutnya. Itu pertama. Kedua adalah proses ini sangat bergantung ke dukungan politik, terutama eksekutif. Jadi kalau dia mau dibuat dengan metode Omnibus Law, maka pintu masuknya harus di eksekutif menurut saya, daripada ke legislatif gitu. Jadi di eksekutif lah pintu masuk yang ditempuh kalau ini mau menggunakan metode Omnibus Law. Jadi dia sangat eksekutif driven. Kemudian yang ketiga, substansi di dalam undang-undang sifatnya Omnibus Law itu dia sangat teknokratis, membutuhkan kemampuan legal drafting yang advance lah kira-kira gitu ya. Omnibus Law Cipta Kerja misalkan prakteknya ya, itu dibantu oleh Kadin. Jadi sebenarnya kalau kita mau menggunakan metode ini perlu ada think tanknya. Jadi perlu ada think tank yang betul-betul ngerti gitu ya, tentang seluk-beluk hukum, bagaimana melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang kompleks itu. Nah karena itu kalau teman-teman tahu, butuh ada think tank itu tuh untuk membahas yang teknis sekali, bahasa hukum gitu ya, yang bisa menyelesaikan problem tumpang tindih pengaturan. Nah, tiga hal itu. Berikutnya kalau dia mau dibuat dengan metode omnibus, maka paling tidak di next slide ada 12 undang-undang yang terkait, ini minimal lah ya kira-kira ya, yang akan terkena kira-kira gitu, akan diubah ataupun dicabut dengan Omnibus Law Masyarakat Adat kira-kira. Itu ada undang-undang pokok agraria, undang-undang konservasi, undang-undang KSDAE ya, HAM, kehutanan, sistem pendidikan nasional, perikanan dan seterusnya. Jadi minimal ada 12 undang-undang yang akan terkena kalau kita mau menggunakan metode Omnibus Law untuk melakukan harmonisasi undang-undang berkaitan dengan masyarakat adat. Terakhir, di slide terakhir, yang kira-kira apa yang perlu ada kalau dia mau dibuat, tentu adalah mensinkronisasi istilah dan definisi, prosedur yang lebih mudah, nggak lagi terjebak di dalam pengakuan. Dulu ketika saya nulis disertasi, ada satu konsep yang saya sebut dengan indigeneity trap gitu. Jadi ini jebakan pengakuan ini. Jadi ketika kita sudah masuk dalam pengakuan itu, akan prosesnya itu ada prosesnya seperti labirin gitu. Ini sini mentok, sini mentok, sini mentok, ini kita jalan tapi kita mentok-mentok terus itu. Dan kita enggak tahu ujungnya di mana. Prosesnya juga sangat politik gitu. Jadi mungkin perlu memikirkan alternatif untuk prosedur seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjadikan, tadi juga himbauan Bang Abdon juga, menjadikan pengalaman kita dengan advokasi perda sebagai materi ya, untuk merancang apa yang paling baik untuk mengadministrasikan hak masyarakat adat ke depan. Karena saya tahu sekali itu perjuangan teman-teman, Kak Seting dan dia di Sumatera Utara juga begitu, di Banten juga begitu. Itu bukan perjuangan yang mudah, perjuangan yang sangat sangat melelahkan. Oleh karena itu menurut saya pengalaman-pengalaman itu mestinya jadi pengalaman berharga yang bisa diabstraksi, direfleksikan untuk merancang satu model baru ya, bukan mempertahankan model yang lama ini, merancang satu model baru yang mempermudah hidup masyarakat adat. Dan tentu juga yang penting di dalam RUU nanti ya, tentu adalah soal kelembagaan ya. Pun kalau misalkan evaluasi mau ada di dalam RUU itu, menurut saya yang perlu dievaluasi itu bukan mengevaluasi masyarakat adat, justru yang perlu dievaluasi adalah pemerintahnya. Jadi memastikan bahwa pemerintah, kalau misalkan hak-hak masyarakat adat sudah disebut, perlu juga ada evaluasi, tapi yang dievaluasi adalah pemerintahnya. Seberapa jauh pemerintah sudah menjalankan atau melindungi hak-hak masyarakat adat. Nah itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik.